Kalau orang ngerti musik, notnya saja sudah mengajak. Not itu sudah keras. Indonesia tanah yang keras. Indonesia. Oh no, dengan maju perang misal masih ya gue. Tak tentara cekeli bedil muninya duar cepet kom cekeli bedil dar. Berat tuh kom. Karena apa? Kesemangatan ini, kepatriotan, kesatriaan ini kita mulai melentur, mulai hilang. Ini repot ini. Maka kita bangkitkan kembali Indonesia tanah airku, harus berani tegas untuk kehidupan kita sehari-hari yang dibekali dengan ideologi negara Pancasila, di backup oleh kekuatan agama, luar biasa. Itu hebatnya. Dia tanggung-tanggung. Inilah. Kemana saja Indonesia tanah air, sampai pohon-pohonan ini milik saya, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku. Lihat apa Indonesia tanah airku. Di mana saja lihat yang ada di Indonesia tanah airku milik kita. Sehingga kita bangkit bisa menghargai, bisa menjunjung tinggi. Bukan sekadar Indonesia tanah airku. Niki maaf mawon sing umum pengajian wis kakean kiai sing nerangkan halal haram. Niku wis alhamdulillah kathah, niku jangan berhenti terus tetap. Tapi niki masalah melenturnya kecintaan kita kepada bangsa ini mulai melen. Nah, ini yang berat. Ini sing kuatir, bukan yang melentur, sing melentur yang kuatir lagi mudah dipecah. Lah, itu bahayanya. Partai boleh beda, silahkan. Indonesia cuma satu. Jangan salah paham kalau mengatakan Indonesia cuma satu, bukan milik nomor satu. Biasanya beloknya kadoan. Presiden mau dua, mau tiga, mau apa, silahkan-silahkan saja, itu calon kok. Tapi tidak ada calon Indonesia, kan tidak ada. Sebab Indonesia cuma selesai. Itu saja. Begitu aja kok repot. Itulah, kita bisa menjaga Indonesia satu ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nah, di zaman kembali lagi, setelah Sayyidina Abu Bakar keliling, apa yang terjadi, baru sahabat, sebagian sahabat bingung melihat. Oh, jadi ini maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Kepercayaan sudah mulai melentur-melentur. Maka diluruskan kembali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Akhirnya seluruh Jaziratul Arabia yang dikelilingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan pasukannya sadar kembali. Ternyata dengan wafatnya baginda Nabi, tetap masih ada pemimpin lagi. Al-Khalifatul Awal, Amirul Mukminina Sayyidina Abi Bakrini Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, itulah hebatnya. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar balik dengan pasukannya, setelah menyatukan kembali yang 40 sahabat Usamah, terus melanjutkan ke Syria, ke Damsyik, yang 40 Sayyidina Abu Bakar yang bawa pulang ke Madinah radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah hebatnya. Kalau kita kompak, rukun begini, ya Allah, rahmatnya Allah akan turun cepat. Dengan rahmatnya Allah yang turun akan menjadi benteng yang kuat menepis segala cobaan. Sing mau ni gunungnya cepat masuk angin, waras. Sing mau neurau dan suwe, waras. Ya panas tok temenanan. Gimana? Panas. Kapan udan nih, ya Allah ya Rabbi. Begitu udan, terus alhamdulillah ikhlas kabeh ngucapakene alhamdulillah. Bareng diparingi udan seminggu mulai ngatur. Sehingga udan pan diatur. Ya kalau mau dani mengibet tak kepenak. Jadi ini kerjanya awan kepenak. Mau ini durung teka ya Allah. Diharap-harapnya temenanan. Pas pertama udan pertama alhamdulillah ya kenceng. Adem ya Masya Allah. Masya Allah. Seminggu kok dideleng nabe gue. Mulai ngatur karena senggawi urip. Lah ini gila. Wis diterima mawon napa sing diparingaken nyuwun tetep ning agama itu. Insyaallah Allah taala welas asih Rahman Rahim dhateng umat kok. Lah niki lah. Sebab napa ditunjang oleh ukhuwah, kompak kerukunan, saling asah asih asuh, saling mengayomi di antara sesama kita, memberikan kecontohan keteladanan sesama kita. Asyirul muslimina rahimakumullah. Nah ini bekal yang semuanya tadi saya ceritakan dibawa oleh beberapa tokoh-tokoh dari mulai abad kedua Islam masuk ke Indonesia. Bahkan riwayah abad ke-1 banyak ditemukan makam-makam yang umurnya 800 tahun, 900 tahun. Di Aceh, di Jawa sendiri juga ada yang makam umurnya cukup tua. Sangat tua. Di zaman Imam Ali Zainal Abidin yang dimakamkan di Penjalu itu termasuk murid beliau, Sunan Penjalu. Itu hidup di zaman abad ke-1 Imam Ali Zainal Abidin kurang lebih. Sudah melahirkan Kiai Penjalu yang luar biasa. Diteruskan oleh Wali Sembilan zaman Jamaluddin Husain. Saya kagum kalau kepada Imam Jamaluddin Husain. Apa di antara kekaguman kita? Anaknya 12. Tapi tidak satu pun yang mentah. Jadi semuanya. Dan beliau-beliau mempunyai manajemen yang sangat rapi sekali. Kita kalah. Begitu cucunya lahir di Indonesia, siapa apa cucu-cucu para beliau? Semua sumbernya adalah Jamaluddin Husain. Jangan dikira tidak. Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain. Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel bin Ibrahim Asmoroqadi bin Jamaluddin Husain. Anaknya 11. Jadi semuanya Sunan Ampel. Tidak satu pun yang tidak jadi. Termasuk Al-Malik, termasuk Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus. Itu anak-anak Sunan Ampel semua. Sunan Qadi Demah, Syed Abdul Jalil Jeporo, yang perempuan wanitanya begini semuanya. Hafidoh, Dewi Asyikoh, istri daripada Maulana Sultan Abdul Fattah. Dewi Aisyah, istri Maulana Syarif Hidayatullah. Dewi Rugoyah, putranya, istrinya Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin. Dewi Saroh, istrinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Luar biasa. Mantune ngetop, anake ngetop. Ini Sunan Ampel Ahmad Rahmatillah. Beliau masuk padahal pada waktu itu kerajaan yang berdiri beda agama, beda paham. Tapi mengapa beliau bisa hidup dengan kompak dan rukun? Luar biasa. Karena apa? Beliau turun ke bawah. Yang ahli pertanian mengajarkan dunia pertanian. Yang ahli ekonomi, ahli ekonomi. Yang ahli perairan, perairan. Yang ahli ngatur tentang masalah airnya dunia pertanian sampai lain-lain. Sampai ke ilmu kedokteran. Ahli geologi, ahli antropologi. Dan lain sebagainya. Beliau-beliau alamah. Bukan ilmu agama saja yang dia beliau tekuni. Tapi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa. Satu surat kita ambil. Wassamahi wa tariq. Itu yang pertama menerangkan ilmu astronomi, yang bawahnya menerangkan ilmu anatomi, yang ke bawah menerangkan ilmu geologi dan lain sebagainya. Hal tiga ini dikembangkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo pada waktu itu. dengan filosofi yang tinggi sekali. Kalau kita biasanya lihat wayang kan senengi ceritane tok apa maning sindene ayu, suarane enak campur sari. Tuli dalange siapa, apa entuk siapa mantep. Tapi filosofinya jarang kita pelajari. Mengapa kalau Krishna kulitnya mesti ireng? Semar ireng, Werkudara kok ireng? Padahal Kang Masih Semar, Kang Masih Krishna Baladewa niku gagah ganteng. Tapi nek muni si adine Krishna niku sampe Baladewa nek ngundang adine jenet, jaliteng, margo ireng. Apa sebab? Padahal ini Mahabharata tidak. Mahabharata bagus ceritanya. Krishna bukan kegolong orang hitam. Tapi apa Kanjeng Sunan Kalijaga memberi warna sendiri? Ada apa filosofi apa? Ternyata mencerminkan seorang pemimpin yang mempunyai pendirian. Hitam itu bagikan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dikelir barang singireng, dikelir apa baik tetap akan kembali hitam. Tidak bakal kalah dengan warna yang lain. Artinya telah menciptakan diri sendiri, jati diri yang mempunyai pendirian yang kuat, yang kokoh. Selaku orang yang beragama, selaku anak bangsa, kemanapun bisa membawa hidup di Amerika, ya tetap saya adalah orang Indonesia, bukan sebagai. Hidup di mana saja, berani mengatakan saya kagum dengan Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Hidup menjadi guru besar di Masjidil Haram, meninggal pada tahun 950-an, tertera dalam kitab Jami' Karamatil Auliya juz awal, Ijtani. Abdullah bin Mas'ud berani menyebutkan Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Luar biasa. Ulama Tarekat Qadiriyah. Luar biasa. Ini contoh. Nah, Krishna itu sebelum dia mangku, dipersiapkan dahulu menjadi pemimpin yang siap memimpin, yang mempunyai pendirian, jati diri, harga diri, kehormatan diri, dipegang oleh beliau. Bukan rebutan noto, ning durung siap noto. Nek Krishna siap noto, jadi pemimpin yang siap memimpin. Rebutan pemimpin tak gampang. Tinggal duitnya pira kaya kowe bae. Nimpamane. Tidak cukup beliau seorang berebut tingkang noto, tapi apa? Mandito, mempunyai ilmu ulama. Seperti Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani bersabda apa diantaranya? Idza antasadda li irsyadin nas. Akhir Kanjeng Syekh dawuh, illa an a'tahullah ilmal ulama wa siyasa wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Duwe ilmune ulama, weruh ning hukum, weruh ning politik negara, itu partai. Politik negara politik pemerintah. Ya pan ngendi nyung kudune priye? Nyung bantune sing ngendi? Karena tahu. Nah, itu hebatnya. Tidak cukup mandito, tapi mempunyai koco benggolo. Nek coro sa'ni gini ku, ingkisaf. Kalau tidak ingkisaf, firasatnya tajam. Yapan kejadian apa, apa kejadian apa, bisa membaca. Yang berlalu, yang akan datang. Yang kedua, mempunyai cupu manik, mempunyai tempat menyimpan rahasia. Tidak mudah membongkar rahasia bangsa, rahasia negara. Kenceng benar kehormatan itu dipegang. Itulah diantara. Dan yang ketiga mempunyai senjata pemungkas adalah cakranya. Itu Krishna. Itu filosofinya untuk kita. Yang kedua Werkudara utawa Bima. Kulite ya padha ae Bima ireng. Tulang punggung yang mempunyai kekuatan harga diri, jati diri, dan lain sebagainya. Tangguh. umpamane gadane ucul ora peduli ora wedi, sebab apa? Punya senjata sendiri apa? Kuku Ponconokonya. Tidak ketergantungan, itu hebatnya. Sehingga beliau bisa melahirkan tiga tokoh yang luar biasa. Siapa tiga tokoh? Kita si unyong urwe apa? Apa ini garut kaca bisane mabur. Ning wayang. Padahal itu filosofi yang luar biasa. Siapa sih ahli antariksa sekarang? Ahli satelit, ahli IT dan sebagainya. Sputnik bisa melahirkan, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan lain dan sebagainya. Telekomunikasi. Nah, itu tugasnya Gatotkaca. Entah sekarang kemana Gatotkaca itu. Yang kedua, Antarejo nyongurwe silem ning bumi bae. Kesaktiane padahal ahli pertanian. Antarejo, ahli geologi, vulkanologi, tahu persis bagaimana tanah ini harus dilola sehingga bisa menciptakan kesejahteraan. Kemana Antarejo ini? Yang ketiga, ahli kelautan. Bagaimana ikan ini supaya subur, tambah, bagaimana kita memelihara laut supaya bumi ini tidak kena erosi, ontoseno. Bukan sekadar cinta kesaktian. Yang ketiga, Semar. Sebagai orang bawah, pengisoran rakyat, yang siap dipimpin, menciptakan diri yang siap dipimpin, bukan berebut menjadi pemimpin, tapi siap dipimpin. Ya aman, sing mimpin, siap mimpin. Sing dipimpin, siap dipimpin. Enak, ora ruwet. Ya sing mimpin, apik, bener, ayo ngalor, kene ning idul. Nah, ini. Itu sudah diberi contoh oleh ulama-ulama kita. Beliau berhasil wali 9. Bisa ngislamna wong sabrak-abrak ning Indonesia. Saiki kiai akeh, ulama akeh, habib akeh, ngislamna wong siji wis setengah mati. Berarti kalah karo wong sana. Ini satu contoh saja. Habib Lutfi pengajian di mana saja, terkadang ya banyak malu sebetulnya. Apa orang ngamplopi malah diamplopi. Tapi wali 9 sampai sekarang. Coba kalau ziarah ke wali 9 itu hasilnya apa? Barokah ya karuane. Karomah ya karuane. Ada lain itu coba. Itu ilmu yang sangat luar biasa. Sing kuburan di Sunan Ampel di tengah kampung. Bisa menciptakan pasar kecil, pasar kerakyatan. Toko-toko sing larang-larang malah njodolin ing jero kampung ora di luar jalan raya yang luar biasa. Coba. Sarung samarinda sing mahal kumpul ning kono kabeh. Dodol makanan timur tengah, makanan biasa. Busana muslim yang mahal dan yang paling murah kumpul di situ komplit. Sebab di situ ada Kanjeng Sunan Ampel. Coba ning kono lang Sunan Ampel. Terus sing ziarah tekado. Assalamualaikum ya sadam minar rahman ya syakum. Kene carane dhewe maning, kene yasin, kene tahlilan, kene ini, kene itu, ora ribut. Innallahu rahman rahim. Yasin bal Qur'anil Hakim. Kon doblos ya apa kowe? Nek tekan rombongan ziarah, kudu delung pimpinane. Semua sama datang. Luar biasa. Bisa mempersatukan umat. Duit kayak orang kanggo terpak. Kasih masjid kuat, joro kunci ini kuat, pertokoan lingkungan sebegitu juga kuat. Kiwis mati 500 tahun Sunan Ampel masih bisa mensejahterakan lingkungannya. Lah sampean kalian kulan apa? Wong dulu mati, pe ora bisa apa-apa, pamaning mati ini. Contoh malih niku Kanjeng Sunan Gunung Jati. Coba. Separuh non-muslim, separuh muslim. Luar biasa. Yang non-muslim, dari menyan yang paling kecil sampai lilin sing paling gede sang sing buntak komplit sing nyong sing galongan muslim ini kene wis mbukae kiai ne abang ngoblos abang ijo ora weruh kabeh kumpul dadi siji sing zikire macam-macam sing kana la ilaha illallah la ilaha illallah sing kene illallah la ilaha illallah sing mburi ngebut illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ora ribut. Jadi sing mau lagu nenek la ilaha illallah la ilaha illallah ya kan dikira kayang-kayang ning dada ngantem temenanan wis dikira cara nyong bae yo ya Allah la ilaha illallah mantep ya jare sing mantep dikira ayane niku ngomongin apa sampean kula mantep kados niki mon sampean si ongkong kok mawon dah sampean kula mantep kados niki ampun sampean nganu niku kula sing wong loro masih padu sing mau dikire itu toh la ilaha illallah toh la ilaha itu wong loro rombongan loro padu wene akhire niki sing tiyang kalih niku mlingu kok gimana ini dikira ngebut jari sih ngebut nyong orang ngebut itu rawi akel sing wingking malih malah suaranya antik ini loh kayak pan lari pagi bae. Lah kula pas temeriku niku aduh ono wong gede dhuwur rombongan itu sampeyan nang papampun kangelan pi mundur kalah lemune ya didukur ngempeti speaker speaker cilik nih dikempit itu orang katon mula tak mikir ya jajah suaranya udah temenanan wah top temenanan ya lah ya nyong pas malah ngeminggir beda khawatir terus tak mikir ilah adol tu Nabi Mustafa yang sallallahu fatah pikirnya bayangan itu lah malah pikir walik-walik ilah adol tu Nabi Mustafa Al-Fatihah. Lah wong semono gedine suarane enteng ngoten iki. Allah. Wong mlingu kabeh panguyu katone keprimen ora panguyu keprimen. Tapi tidak ada yang sarame atau saling. Itulah makanya kita berpikir, ya Allah, Maulana Syarifiatullah. Di dalam kubur saja masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Separuh punya non muslim, separuh muslim. Hebat luar biasa. Lemon Jumat kliwon cumi tingali mriko. Ziarah mriko. Di lemon ziarah ku aja deleng bae rame mriko. Ah niki lah. Ah maka dari itu mengapa kita selalu tertinggal? Karena kita selalu mengurusi khilafiyah, akhirnya tertinggal dengan bangsa lain. Bangsa lain begitu maju luar biasa, wis ngurusi persenjataan sing top-top, sing luar biasa, nyong ya ketinggalan. Kaya wis gawe nuklir sampai tekan sinar X, sinar laser bisa untuk obat-obatan, nyong ya ketinggalan. Dalam dunia pertanian, ya ketinggalan. Sampai rupene kalah. Sebab yang cinta rupiah kurang, akhirnya dolar. Tergantungnya dolar. Orang bangga kenang rupiah. Dan inilah. Coba. Ini melentur. Ternina bobo begitu dan begitu. Akhirnya ketinggalan. Lah kapan maju nih? Untuk ke depan bangsa ini. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cobalah kita, ayo kita berpikir menengok sejarah-sejarah para ulama yang ikut luar biasa andil besar dalam syiarul Islam khususnya. Dan tokoh-tokoh kita, bangsa kita yang andil besar dalam andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Lah nyong kabeh wis tau andil apa bubare merdeka niki. Andil perpecahan apa andil menjadi perekat? berkat umat, berkat bangsa. Apa sekampung bae rasa dhuwur-dhuwur, nggawe contoh sing rukun, sing kompak dan sebagainya, ikut membangun bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Supaya apa? Para sesepuh kita, para leluhur kita itu tidak kecewa. Dan kita tidak menjadi golongan bangsa yang mengecewakan para beliau. Kita senang kita berkumpul demikian. Tapi terkadang yang di dalam kubur tidak ulamanya, tidak kiainya, para waliullah. Banyak yang dalam kuburnya menangis. Jikira tidak. Kenapa? Melihat umat yang seperti ini. Alhamdulillah tokoh-tokoh bangsa kita. Yang begitu mengangkat senjata, merebut merah putih supaya berkibar kembali. Karena di dalam merah putih sekalipun di situ tidak tertera tulisan, tapi di dalamnya mempunyai kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih itu. Kalian adalah kita-kita ini dari bagian merah putih tersebut. Sejauh mana menjaga kehormatan harga diri itu sehingga bisa menjunjung bangsa, bisa menjunjung umat ini. Itu tantangan. Apakah kita akan memalukan dan mengecewakan para beliau? Jawab. Ora perlu jawaban tidak, melempem. Jawab kalau kita tidak, tunjukkan kalau kita tidak perubahan. Tunjukkan kita merubah. Kalau mengucapkan tidak, akeh sing iso ngomong. Paham, paham. Balik takoni, kayak mau ngomong apa ya? Inilah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka dari itu, alhamdulillah, semoga tahun depan atau mauludan yang akan datang tinggal bergilir di pendopo atau di Pak Kapolres. Kita sudah di Dandim, tinggal kita menunggu di Pak Polres. Kapan di Pak Polres bisa begini? Untuk kita tunjukkan bahwa TNI, Polri, ulama, masyarakat tidak bisa dipecah. Tidak bisa dipecah. Tidak bisa dipecah. Bangsa Indonesia tetap satu, tidak bisa dipecah. Indonesia cuma satu, tidak bisa dipecah. Tetap kita mempertahankan NK, bahasa harga, tidak basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.